السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر طلبة العلم والطالبات أخواني وأخواتي في الله حفظكم الله kita melangsungkan apa yang ditulis oleh Al-Syeikh Fawaz hafizahullahu ta'ala setelah beliau membawakan hujah-hujah dan bukti yang dipakai oleh Muhammad bin Hadi sebagai hujah tetapi bukan hujah. Aqul, kata beliau, walihadas sabab ولهذا السبب قام فضيلة شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله بنصرة المظلومين مطالبا محمد بن هادي بالأدلة الواضحة على كلامه. Berdasarkan sebab ini, Fadilat Syekhina Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah tampil membela al-mazlumin, orang-orang yang terzalimi, menuntut Muhammad bin Hadi untuk mendatangkan dalil al-wadihah atas ucapannya. Dan inilah merupakan seruan para ulama Rabbaniyin untuk tidak diam dari kezaliman dan pelaku kezaliman tersebut, dan juga tidak diam dari memberikan pembelaan kepada orang-orang mazlumin yang dizalimi. Waqad qala fadilatu syaikhina al-allamah Zaid bin Muhammad al-Madkhali rahimahullah, dan sungguh telah berkata Fadilatu Syekhina Al-Allamah Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, kata beliau, waqad harramallahu damal muslimin, dan sungguh Allah telah mengharamkan darah al-muslim, seorang muslim, wa irdahu, dan juga mengharamkan kehormatan seorang muslim, wa malahu, dan telah mengharamkan harta seorang muslim, wa amara binusratihi in kana mazluman bidaf'iz zulmi anhu, dan Allah telah memerintahkan untuk memberikan pembelaan kepada orang-orang yang terzalimi dengan menolak kezaliman itu. Wa in kana zaliman, jika seorang muslim itu adalah zalim, perlaku kezaliman, birad'ihi an ta'ati dhulm, mencegah dia, menghalangi dia dari melakukan kezaliman. Kata Syekh Al-Allamah Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan, wa syaikhuna al-allamah Rabi' bin Hadi hafizahullah min ashaddin nasi karhan wa muharabatan lidh-dhulm. Kata beliau, syaikhuna al-allamah Rabi' bin Hadi hafizahullah termasuk orang yang paling sangat-sangat benci dan sangat-sangat memerangi kezaliman. وقد رد قديما على ظلم المأرب والحرب. Dan sungguh dulu dia telah menolak, menghadapi, menentang kezaliman Al-Ma'ribi, yaitu Abul Hasan Al-Ma'ribi. Wal-Harbi Falih Al-Harbi. Lamma takallama fi talabati ilmin salafiyyin. Di saat keduanya Al-Ma'ribi dan Al-Harbi, Falih Al-Harbi, Al-Ma'ribi Abul Hasan Al-Ma'ribi, di saat keduanya berbicara tentang para penuntut ilmu salafiyin dengan tanpa hujah, min ghairi hujjatin, dengan tanpa hujah, wala adillatin sahihatin, dan di saat keduanya membicarakan para penuntut ilmu dengan tanpa dalil-dalil yang benar. فقال فضيلة شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في رده على المأربي. Berkata فضيلة شيخنا العلامة ربيع, di saat dia membantah Abul Hasan Al-Ma'ribi, apa kata beliau? فإذا بيّن لنا Abul Hasan بالأدلة الواضحة, maka apabila Abul Hasan menjelaskan kepada kita dengan dalil-dalil yang wadihah, terang benderang, jelas, ala man yarmihim bil haddadiyah, menjelaskan dalil-dalil, bukti-bukti atas orang-orang yang dia tuduh mereka sebagai haddadiyah. Siapa yang mereka tuduh? Min tullabi syekhina Muqbir rahimahullahu ta'ala, yang melakukan bantahan terhadap Abul Hasan Al-Ma'ribi, seperti Syekh Ali Hudhaifi hafizahullahu ta'ala, barakallahu fikum. Salah satu contoh masyayikh yang berada di Aden, kata beliau, kalau Abul Hasan Al-Ma'ribi menjelaskan kepada kita dalil-dalilnya yang wadih, yang terang, di saat dia melempar, menuding saudara-saudaranya dengan haddadiyah, qaditasafu bihadihi sifat, sehingga dengan dalil-dalil dan bukti-bukti itu, mereka benar-benar memiliki sifat dengan sifat tersebut, فَسَوْفَ لَا نَأْلُ جُهْدًا فِي إِدَانَتِهِمْ بِالْحَدَّدِيَةِ, kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, maka kita tidak akan peduli, لَا نَأْلُ جُهْدًا, kita tidak akan mempedulikan atau tidak akan mengabaikan, benar-benar tidak akan mengabaikan dalam menghinakan mereka sebagai haddadiyah. Allahu Akbar. Gambaran tentang ketundukan seseorang dengan dalil. Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala, barakallahu fikum, kalau sekiranya Falih Al-Harbi dan juga Abul Hasan Al-Ma'ribi benar-benar menjelaskan dalil dan hujah di saat menuduh saudaranya sebagai haddadiyah, maka kami tidak akan mengabaikan, sungguh-sungguh kami akan hinakan mereka dengan sifat haddadiyah. Bal wattankilu bihim bil kitabati fihim wattahdiri minhum wa ilhaqihim bil haddadiyah biduni hawadah. Kata beliau, bahkan kita akan melakukan hukuman terhadap mereka dengan menulis tulisan, dengan memperingatkan dari mereka dan menggabungkan mereka kepada haddadiyah dengan tampak belas kasih, kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Coba antum perhatikan, dia tidak kemudian, oh karena dia alim ulama harus dibela, karena dia adalah orang berumuran tua kemudian banyak perjuangannya terhadap sunnah harus mesti dibela ucapannya unta. Iya. Kalau sampai dia keduanya barakallahu fikum tidak mendatangkan dalil berikutnya. Wa in ajaza an dzalik fa alaihi ayyatuba ila Allah. Kalau Abul Hasan atau Falih Al-Harbi tidak bisa mendatangkan dalil atas tuduhan-tuduhannya, maka wajib atasnya untuk bertaubat. Ini barakallahu fikum semestinya rahimani wa rahimakumullah. Wa yu'linu tauba wa yu'lina hadhihi taubata 'alal mala'i. Dan dia harus menyebarluaskan taubatnya di hayalak rami. Wa illa fala na'luju dan finusratihim. Sebaliknya. Kalau ternyata dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, bersamaan dia tidak punya hujah dan tidak punya dalil, maka kami tidak akan mengabaikan di dalam membela orang-orang yang dituduhnya. Wa nusratil manhajis salafi alladhi yasiruna alaihi wa dzab'anhu wa anhum. Kata beliau, maka kita tidak akan mengabaikan benar-benar untuk membela mereka dan membela manhaj salafi yang mereka berjalan di atasnya, dan juga memberikan pembelaan terhadap manhaj itu, dan juga memberikan pembelaan terhadap mereka. Coba antum perhatikan, ya, segenap saudaraku muslimin dan muslimat, kepatuhan seseorang terhadap dalil, ajakan dan seruan untuk membela hujah barakallahu fikum. Ini di saat fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi, fitnah Falih Harbi, sama dengan fitnah Sa'afiqah sekarang ini. Ya, talabatul ilm dihabisi. Orang-orang yang membela talabatul ilm yang ya dicela oleh Abul Hasan dihabisi olehnya. Maka Syekh Rabi mengatakan, kalau anda wahai Abul Hasan menjelaskan hujah, kami akan berjalan bersama anda dengan hujah. Ini maksud beliau. Tetapi kalau engkau tidak mampu mendatangkan hujah, wajib pertama kali bagi engkau untuk bertaubat kepada Allah. Dan juga wajib bagi engkau untuk kemudian menebar, menjelaskan di hayalak ramai taubat engkau. Kalau engkau tidak melakukan demikian, maka kami tidak akan mengabaikan benar-benar di dalam memberikan pembelaan kepada mereka, pembelaan terhadap manhaj salafi yang mereka berjalan di atasnya, melindungi manhaj salaf dan melindungi mereka. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Berikutnya beliau menyerukan, wa ala salafiyyin as-sadiqin ayyan suruhum wa yansurul manhaj alladhina yasiruna alaihi wa ya'khudhu ala yadi man zalamahum wa zalama manhajahum. Kata beliau, kepada seluruh salafiyin yang jujur untuk kemudian memberikan pembelaan mereka kepada mereka, berarti mereka sedang dizalimi oleh Abul Hasan, mereka sedang dizalimi oleh Falih Al-Harbi. Syekh Rabi mengumbandangkan kepada seluruh salafiyin, di saat Abul Hasan atau Falih Al-Harbi tidak mampu mendatangkan dalil dan dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menjelaskan taubatnya di hayalak ramai, maka kami akan bela mereka yang terzalimi. Kami akan bela manhaj yang mereka berjalan di atasnya. Kami melindungi mereka, kami melindungi manhajnya. Dan panggilan kepada segenap salafiyin as-sadiqin yang jujur di dalam memegang prinsip salaf, agar mereka membela orang-orang yang terzalimi tersebut dan membela manhaj yang mereka berjalan di atasnya dan mengambil tangan-tangan mereka yang telah menzalimi mereka dan mengambil tangan mereka yang telah berbuat zalim atau dia yang telah berbuat zalim terhadap manhaj mereka. Ini di saat fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi dan sebelumnya Falih Al-Harbi. Sekali lagi sejarah mengulangi dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Masih dalam ucapan beliau. Wa qala fadilatu syaikhina Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah mukhatiban Al-Ma'ribi. Fadilatu syaikhina Al-Allamah Rabi' berkata, di saat mengajak berbicara Abul Hasan Al-Ma'ribi, inna minal adli wal insafi an tadhkura kalama khasmika wa tubayyina ma indahu min zulmin wa batilin bil adillatil wadihati ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Kata beliau, sesungguhnya termasuk dalam sikap adil, dalam sikap al-insaf, ya, adil dengan insaf, barakallahu fikum, maknanya sama kalau kita terjemahkan. Termasuk langkah sebuah keadilan di dalam bersikap. Engkau menyebutkan ucapan khosmik lawan engkau. Ya. Watubayyin, lalu engkau menjelaskan apa yang ada pada ucapannya itu dari kezaliman, kebatilan, dengan dalil-dalil yang jelas melalui atau sebagaimana jalan ahlus sunnati wal jamaah. Ya, jadi Syekh Rabi mengingatkan kepada Abul Hasan bahwa termasuk dari keadilan sikap engkau, engkau menyebutkan dulu ucapan lawan yang engkau cela, yang engkau cerca, ini loh ucapannya. Setelah itu engkau jelaskan ini bentuk kezalimannya, ini sisi kebatilannya, dengan dalil-dalil yang terang, yang jelas, di atas manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Abul Hasan tidak mampu untuk melakukannya, barakallahu fik. Ya, tudingan, celaan, tuduhan. Falaysa amamas sami'i wal qari al-an la nusus wala zawahir wala mujmalat min kalami hadzal kathir minan nasil muttahamin. Anda sekarang di hadapan para pendengar, para pembaca, la nusus, tidak ada nas. Ya? Tidak ada lahir ucapannya. Anda yang sedang Anda bantah itu tidak ada ucapannya. Wala mujmalat, tidak ada pula ucapan yang masih bersifat global dari ucapan orang-orang yang Anda tuding dan tuduh. Wala masadira lima taqulu, tidak ada sumber apa yang Anda katakan. Fala tu'akhidhil qurra'a in i'taqadu anna hadhihi ittihamatun ili unasin muslimin abriya'a harramallahu dima'ahum ma'radahum asyaddal hurmah. Kalau begitu, jangan Anda salahkan para pembaca apabila mereka meyakini kalau ini semua perbuatan engkau ini tuduhan-tuduhan kepada orang-orang muslimin yang lepas dan bebas, ya, orang-orang baik, bebas dari tuduhan yang Allah telah haramkan darah mereka, kehormatan mereka dengan keharaman yang keras. Jangan Anda salahkan, ya. Nah, jadi ini adalah barakallahu fikum sebuah pelajaran yang sangat berharga. Abul Hasan Al-Ma'ribi tidak memiliki sumber. Coba antum Syekhuna Rabi. ketika membantah, ini loh di dalam kasetnya, menit sekian, detik sekian, ini judulnya, di sini dia berbicara. Baru kemudian beliau sebutkan ucapannya, sisi kezalimannya, lalu bantahannya. Itulah sesungguhnya langkah al-imam al-jarah wa ta'dil. Makanya Abul Hasan ketika dituntut, mana buktinya, mana sumbernya, mana marjaknya? Kalau Anda tidak mampu melakukan demikian, jangan Anda kemudian mencela para pembaca jika mereka meyakini bahwa ini tidak lebih dari tuduhan-tuduhan kepada orang baik, orang yang bebas dari kesalahan tersebut yang Allah telah haramkan darah mereka, kehormatan mereka, kata beliau. Wa annahum ba'iduna kullal bu'di amma tasifuhum bih. Padahal dan mereka jauh, sangat jauh dari apa yang engkau sifati mereka dengannya. Haddadiyah. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini beliau bawakan kepada kita kisah atau sebuah ucapan beliau di saat fitnah Al-Ma'ribi, Abul Hasan Al-Ma'ribi. Sejarah terulang lagi sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya, kedudukan kehormatan talabatul ilm sekarang ini dalam fitnah Sahabiqah, kehormatan ulama kibar habis, barakallahu fikum, tidak ada nilainya. Ya, makanya beliau bawakan ini lo ucapan Syekh Rabi di saat mengajak Abul Hasan berbicara. Kalau Anda punya dalil, la ayatna, kami akan bela engkau. Kami akan berjalan bersama engkau. Kita akan lakukan sebuah hukuman terhadap mereka bila Anda bisa mendatangkan dalil. Kita tahdir, kita tulis, tulis, kita menulis, memperingatkan mereka, merendahkan mereka, dan menghinakan mereka, barakallahu fikum. Abul Hasan tidak mampu untuk melakukan demikian. Karena tidak mampu, Syekh Rabi disabet olehnya, dicela dan dicerca, barakallahu fikum. Ya, sekarang kita dengarkan apa ucapan Syekh Rabi di saat mengajak berbicara Falih Al-Harbi. Wa qala fadilatu syekhina al-allama Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah mukhatiban Faliha, mengajak berbicara Falih Al-Harbi, innakum su'iltum an ashasin muayyanin mashhurin indan nas bisalafiyah wa da'wati ilaiha wa fihim ulama fi nadhrin nas fa akhrajtahum min as-salafiyah wa hadzal ikhraju jarhun shadidun fihim yahtaju ila adillatin. Allahu akbar. Jika Anda insu'iltum, bagaimana beliau mengajak Falih Al-Harbi berbicara, jika Anda ditanya tentang orang-orang tertentu, mereka adalah orang-orang terkenal di tengah salafiyin dengan kesalafiyahannya, terkenal dengan dakwahnya kepada salafiyah, bahkan dari mereka-mereka ini ada para ulama dalam pandangan manusia, ai muslimin maksudnya, Anda keluarkan mereka dari salafiyah, maka pengeluaran ini merupakan jarah yang sangat keras, butuh untuk kemudian ila adillatin, kepada dalil-dalil. Anda mengeluarkan seseorang dari salafi, berarti Anda wajib untuk mendatangkan padanya dalil. Ya, apalagi kalau Dzul Akmal menuding masyayikh kita bukan cuma sebagai apa? Sebagai barakallahu fikum su'afiqah, tetapi dajjal. Ya, jarahnya lebih sadid Dajjal barakallahu fikum. Ya. Di Indonesia dajjal besarnya di Jember katanya. Tahu di Jember? Siapa? Ustaz Luqman. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Kalau sampai dia tidak bisa mendatangkan dalil, berarti tudingannya kembali ke siapa? Tentu dong kepada dia barakallahu fikum. Menuding dajjal. Lah ini sebaris dengan haula as-sa'afiqah. Rahimani wa rahimakumullah. Kotor mulutnya barakallahu fikum. Beliau mengatakan, Anda keluarkan mereka dari lingkaran salafiyah. Ini adalah jarah yang sangat keras. Maka butuh dalil. Fa idza lam ta'ti bil adillah wa asbab hadzal jarhi ra'an nas annaka qad zalamtahum. Kalau Anda tidak bisa mendatangkan dalil-dalil dan sebab-sebab jarah ini mencela ini, orang akan memandang bahwa engkau ini telah menzalimi mereka. Wa ta'addaita 'alaihim. Ini Fale Al-Harbi ini termasuk masya Allah orang yang berumuran di masa fitnah dia. Ya, orang yang berumuran barakallahu fikum. Kemudian orang yang terkenal di kalangan para ulama. Ya, terjatuh di dalam mencela dan mencerca barakallahu fikum. Kata beliau, wa ta'addaita 'alaihim, Anda telah melampaui batas atas mereka. Wa ta'anta fi dinihim bighairi wajhin haqq. Anda mencela agamanya dengan tanpa landasan yang benar. Fasirta muttahaman indan nas fatahtad ila istibra'i dinika wa 'irdik. Anda akan menjadi tertuding kalau Anda tidak mampu mendatangkan hujjah atas orang yang Anda keluarkan dari lingkaran salafi. Ya, barakallahu fikum, maka Anda menjadi tertuduh di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, Anda butuh untuk melepaskan diri Anda, membersihkan agama engkau dan membersihkan kehormatan engkau. Bagaimana caranya? Dia harus mendatangkan dalil. Dia harus mendatangkan hujjah. Fa illam tafa'al ta'ana fikan nasu walan tarda anta wala ghairuka bihadza ta'an. Jika Anda tidak melakukan hal itu, maka orang-orang akan mencela engkau dan Anda tidak akan ridha dan tidak pula selain engkau ridha untuk kemudian dicela. Fatakumul fitnatu wa yahsulul ikhtilafu bainas salafiyyin wa taqthurut tu'unu al mutabadilatu wa la yahsimu dhalika illa bi dhikril asbabil muqni'ati bihadzal ikhraj. Kata beliau barakallahu fikum, kalau Anda tidak mampu melakukan itu, tidak bisa mendatangkan dalil, orang-orang akan mencela engkau. Dan Anda tidak akan ridha. Selain engkau juga tidak akan ridha dicela. Kalau demikian berarti akan terjadi fitnah. Terjadi khilaf di kalangan salafiyin. Sehingga muncul saling cela-mencela. Dan tidak ada yang akan memutuskan ini semua. Kecuali engkau menyebutkan sebab-sebab yang meyakinkan atas landak dasar pengeluaran ini. Ya, Anda telah mengeluarkan salafiyin, thalabatul ilm, kemudian barakallahu fikum dari mereka ulama bahkan dari lingkaran salafiyah. Ya, gambarannya Anda telah melakukan perbuatan fitnah. Anda telah memecah belah salafiyin. Ya. Maka tidak ada yang memutuskan fitnah ini kecuali Anda menyebutkan bukti-bukti yang meyakinkan. Kata beliau, waqad tutalibu anta nafsuk bidzikril asbab in jarahaka ahadun aw akhrajaka minas salafiyah. Begitukan engkau, kata beliau, Anda akan menuntut, dirimu akan menuntut sebab-sebab di saat seseorang menjarah engkau, mencela engkau, atau mengeluarkan engkau dari lingkaran as-salafiyah. Orang akan Anda akan menuntut kalau ada seseorang mengeluarkan engkau dari lingkaran dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Antum perhatikan baik-baik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentang fitnah ya Falih al-Harbi, kemudian barakallahu fikum Abul Hasan al-Ma'ribi, di sana Ali Hasan, Ali Abdul Hamid al-Halabi, Hajuri, sampai kemudian sekarang fitnah Sa'afiqah yang disebarkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Maka ini benar-benar barakallahu fikum kezaliman. Makanya beliau menyerukan kepada salafiyin as-sadiqin untuk melakukan pembelaan terhadap manhaj ini, dan melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang barakallahu fikum ya dizalimi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, وقد بين فضيلة شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله حال أدلة محمد بن هادي وأن شيخنا قد جاء بالكلام الذي انتقده محمد بن هادي على الإخوة وقرأه شيخنا الربيع وما وجد فيه شيئا mimma yastahiqqu ayyusammiya dalilan lil jarhi. Dan sungguh fadilatu syaikhina al-allamah Rabi telah menjelaskan tentang kondisi dalil-dalil Muhammad bin Hadi, dan syaikhuna telah melakukan, telah berbicara apa yang dikritikkan kepada Muhammad bin Hadi atas ikhwah saudara-saudaranya, dan Syekh telah membacanya, dan dia tidak menjumpai di dalam ucapan Muhammad bin Hadi itu apa yang bisa boleh untuk dinamakan dalil dalam menjarah. Faqad qala fadilatu syaikhina al-allama Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, Allahu ta'ala yaqul, Qul hatu burhanakum in kuntum sadikin alladhi ta'ana fihim ma'indahu wala dalil. Barakallahu fikum. Beliau mendatangkan firman Allah, Qul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Katakan wahai Rasul Allah, datangkan bukti-bukti jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Orang yang dicela oleh Ibnu Hadi tidak memiliki dalil. Alladhi ta'ana fihim ana naqastuhu wa qara'tu kalama. Dan orang yang dia cela, saya, kata Syekh Rabi, sudah mengajak dia munaqasyah. Ya? Mengatakan, oh Syekh Rabi, tidak sabar menghadapi Muhammad bin Hadi sebagaimana sabarnya menghadapi seorang tokoh ya, katanya Syiah Rafidhah sampai 20 tahunan. Ya Allah, Syekh Rabi, sabarna alaih, kami telah sabar atasnya. Dia telah melakukan perpecahan di seluruh dunia. Nasqut, kata Syekh Rabi, dia telah melakukan perpecahan salafiyin di seluruh dunia. Apa kita diam? Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, anana qashtuhu, saya sudah berdialog dengan dia. Saya sudah membaca ucapannya. Ma indahu wala dhur minal adillah. tidak ada padanya dalil, walaupun sebesar zarrah, ya dalil. Haula madlumun wal masyayikh yuzakkun. Haula, kata beliau, mereka-mereka itu adalah orang yang dizalimi. Para masyayikh memberikan tazkiyah kepada mereka. Wa tazkiyati masyhuratun, dan pujian saya kepada mereka yang dizalimi itu adalah tersebar. Wa ana talabtu min baghis sahibu sahibi miratsil anbiya ayyan syura lahum barakallahu fikum. Dan saya telah meminta kepada Baghis, ya, yang mengurus miras al-anbiya, untuk menyebarkan itu semua. Kata beliau, barakallahu fikum. Thumma qala hafizahullah. Kemudian beliau berkata, ana tariqati fir raddi ala ahli al-ahwa wal bid'i anqulul kalama. Ini berat bagi seorang yang kalau bukan bidangnya sendiri, barakallahu fikum. Jalanku, kata beliau, jalan yang saya tempuh untuk membantah dalam membantah ahlul ahwa wil bid'ah, ahlil bid'ah, angkulul kalam, saya nukilkan ucapannya, akul qala fulan al-khasam, maksudnya yang akan dibantah, fil kitabil fulani, di dalam kitab ini, fil juz'i kada, dalam juz ini, fis safhati kada, di dalam safhah ini. Sampai barakallahu fikum, seorang yang termakan dengan ya fitnah, kalau tidak salah terkait dengan fitnahnya Sayyid Qutb rahimani wa rahimakumullah, dia ragu-ragu. Di dalam pendengaran dia bahwa Robi itu ketika membantah tidak mendatangkan bukti-bukti dan hujjah. Kata Syekh Robi, baca kitab saya. Dia coba memutala'ah kitabnya. Di saat menukilkan bukan cuma hanya hurufnya saja, sampai komanya, sampai titiknya, di mana tandanya, dinukilkan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala di dalam membantah ahlul bida'i wal ahwa. Syekh Rabi di dalam kisah diceritakan kepada kita, puluhan tahun dia membaca kitab-kitabnya Sayyid Qutb untuk kemudian membantahnya, barakallahu fikum. Bantahan yang luar biasa dari semua kitab-kitab yang ditulis oleh Sayyid Qutb rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, di fitnah so'afiqah, usaha besar yang dilakukan ini diragukan, barakallahu fikum. Diragukan keahliannya, diragukan ilmunya, diragukan pengetahuannya, bahkan diragukan ucapannya yang mengatakan saya telah membaca harfan-harfan, huruf demi huruf. Ibnu Hadi Muhammad bin Hadi tidak punya dalil sendiri. Ini diragukan, barakallahu fikum. Yang meragukan itu orang tidak pernah ia mengerti tentang apa peristiwa yang terjadi, rahimani wa rahimakumullah, ikut-ikutan, barakallahu fikum. Sementara Asy-Syaikh Rabi adalah orang yang menghadapi langsung di tempatnya di kota Madinah fitnah so'afiqah. Diragukan ini termasuk akibat buruk dari fitnah so'afiqah. Mencabut kepercayaan terhadap alim besar yang dalam bidangnya dia berbicara. Ya, bukti-bukti apa yang dia telah lakukan diakui oleh salafiyin, sampai diakui oleh orang-orang yang barakallahu fikum, ya, membela fitnah so'afiqah. Namun sekarang di saat dia termakan oleh fitnah ini, luntur kepercayaan tersebut. Bahasa-bahasa mumayyi'ah muncul, oh kita tidak meninggalkan Muhammad bin Hadi, ya, tapi kita tetap menghormati Syekh Rabi. Kalimat apa ya akhi? Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah, yang memperingatkan anda dari Muhammad bin Hadi, Syekh Rabi'nya. Terus penghormatan apa sih sesungguhnya yang anda berikan kepada Syekh Rabi? Penghormatan dia sebagai, oh, terkenal sebagai alim. Terus setelah itu anda kemudian tidak mau menerima bimbingan dan arahannya. Apa begitu? Rahimani wa rahimakumullah. Atau anda menghormati dia karena dia sudah tua. Rahimani wa rahimakumullah. Lebih tua dari Muhammad bin Hadi. Ya, anda tetap menghormati dia. Sebatas itu. Berarti anda benar-benar barakallahu fikum tidak kemudian percaya kepadanya lagi. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu kalau anda tidak percaya kepada dia, terus anda menuntut orang lain percaya pada anda, ini apa? Perbuatan apa? Barakallahu fikum. Anda tidak percaya kepada hujahnya Syekh Rabi. Anda menuntut orang lain untuk percaya pada diri anda, sementara engkau sendiri tidak tahu hujah yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Hadi itu apa? Barakallahu fikum. Ini langkah siapa? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengatakan, ya, saya katakan, ucapannya ada di kitab ini, juz ini, halaman ini. Thumma akshifu hadha wa aruddu alaih. Lalu saya bongkar itu, dan saya bantah, kata beliau. Fa angkuluhu bil harf, thumma aruddu alaihi bil hujjati wal burhan. Ya, lalu saya nukilkan dengan huruf, lalu kemudian saya bantah dengan hujah dan burhan. Nanti akan dinukilkan di Kadzabat, ya, Muhammad bin Hadi. Ini salah satu di antaranya. Kalau saya tidak membantahnya kecuali setelah saya astaghfirullah, ya, setelah mengajak musyawarah, istighbar kepada Allah Azza wa Jalla, mencari, ya, jalan pembenaran informasi. Kemudian setelah cukup padaku hujjah, dibongkar oleh Syekh Yahya, Abu Yahya, Syekh Zakaria Barak. Ini adalah sebuah kedustaan besar. Syekh Rabi mengatakan demikian, bukti dan hujjahnya nampak terang benderang. Barakallahu fikum. Wa qala hafizahullah, Muhammad bin Hadi ma indahu adillah, ma indahu wala nisf hujjah. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, hajuhum bihadhihi al-ayati wa mathilatiha wa talibuhum bil adillah. Kata Syekh Rabi hafizahullah, Muhammad bin Hadi tidak memiliki adillah, dalil-dalil. Dia tidak memiliki setengah hujah pun. Maka firman Allah, katakan wahai Rasul Allah, datangkan hujah-hujah kalian jika kalian benar-benar jujur. Gugat mereka, hujahi mereka dengan ayat ini atau yang semisal dengan ayat ini. Tuntut dari mereka bil adillah, bukti-bukti, dalil-dalil. Eish su'afiqah. Apa itu su'afiqah? Alladzina laisa indahum ilm. Su'afiqah itu, kata beliau, orang yang tidak punya ilmu. Haula fihim asatidah wa jami'iyun wa indahum daktorah wa majistir wa fihim man indahu da'wah. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Su'afiqah. Apa itu su'afiqah? Su'afiqah itu adalah orang yang tidak punya ilmu. Sementara yang dituding su'afiqah itu adalah asatidah, gelar profesor, gelar apa namanya, keluaran dari Jami' Islamiyah Madinah. Di antara mereka ada yang doktorah, doktor, doktor. Dan di antara mereka ada yang bergelar magister. Dan di antara mereka yang dituding su'afiqah itu adalah orang yang punya dakwah. Barakallahu fikum. Katakan kepada mereka, datangkan hujah-hujah kalian jika kalian orang-orang jujur. Fa in lam yakunu sadiqin فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ الظَّالِمُونَ. Maka jikalau mereka bukan orang-orang yang jujur, mampu mendatangkan hujah, mereka itulah orang-orang yang berdusta dan zalim. الَّذِي يَطْعَنُ فِي النَّاسِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ هَذَا كَذَّابٌ. Orang yang mencela orang lain dengan tanpa dalil, maka ini adalah kadzab, kata beliau barakallahu fikum. Alladhi yata'anu finnas, orang yang mencela orang lain dengan tanpa dalil, maka ini adalah kadzab. Terus, orang yang menyebarkan celaan-celaan itu tanpa dalil, mau dinamakan apa kalau demikian? Ya, tentu itu adalah barisan yang sama. La tatakallamu fi ahadin illa bil hujaji wal barahin al wadihah kasyams. Jangan kalian berbicara tentang seorang pun kecuali dengan hujah-hujah dan bukti-bukti yang terang bagaikan matahari kasyam. Muhammad bin Hadi, ma indahu syai', ma indahu dzurratu dalil, ma fihi illa dzulm. Muhammad bin Hadi tidak punya sesuatu. Muhammad bin Hadi tidak punya dalil yang paling kecil. Tidak ada padanya kecuali kezaliman. Wa su'ila fadilatu syaikhina al-allamah Rabi' bin Hadi hafizahullah as-sa'id. Ditanya beliau, hafizahullah ta'ala as-sa'il penanya, ba'duhum idha hajajnahum wa qulna lahum ma fihi adillah yaqulun saufa ta'til adillah. Masyaallah. Sebagian mereka ya Syekh, kalau kita hujah mereka, kalau kita katakan kepada mereka Ibnu Hadi enggak punya hujah, enggak punya dalil, mereka mengatakan ya Syekh, saufa ta'til adillah, saufa akan datang dalilnya, akan datang buktinya. Fakana jawabuhu hafizahullah, jawabannya hafizahullah, saufa hadza kadzib ma fihi adillah, idza ja'u bil adillah fa nahnu ma'ad dalil, lakin ayatakallama fi unas bil batil fala. Saufa nanti. Ini adalah dusta. Tidak ada padanya dalil. Apabila mereka datang dengan membawa dalil-dalil, maka kita akan bersama dalil. Allahu Akbar. Ya. Ketundukan barakallahu fikum ulama terhadap dalil. Lakin, akan tetapi, bila dia berbicara dengan batil, fala, maka tidak akan, ya, kita tidak akan membelanya, tidak akan menerimanya. Makna fala barakallahu fikum. Subhanallah, sebuah tulisan min kibar ulama di Aljazair, Abdul Ghani Awsat, dulu di saat fitnahnya Falih Al-Harbi, dinukilkan kembali. Ucapan dia sekian tahun masih terekam. Beliau mengatakan barakallahu fikum ketika Falih mengeluarkan ucapannya dengan penuh sayyi, sangat-sangat jelek dan kotor, dusta. Kata beliau Abdul Ghani Awsat hafizahullah min kibar ulama Aljazair barakallahu fikum, sallallahu, Allah Azza wa Jalla akan menguasakan seseorang akan berbicara kepadanya bil haqqi, dengan al-haq. Sadaqa, kata sang penulis, benar. Allah angkat dzakal Imam Rabi untuk kemudian membongkar barakallahu fikum hujah-hujah Falih Al-Harbi. Allah sallat, Allah angkat orang yang akan barakallahu fikum membantahnya bil haqqi. Rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran barakallahu fikum agar jangan sampai kita belajar menuding-menuduh siapapun sekecil apapun kecuali barakallahu fikum dengan hujjah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad ma indahu adillah jaa bil kalam wa qara'nahu ma wajadna fihi syai'an. Haula fihim jami'iyun wa fihim dakatirah ihtaqara ikhwanahu wa syawwaha sam'atahu bila hujjatin wala burhan. Syekh Muhammad tidak punya dalil. Dia telah datang dengan ucapannya, kami telah baca ma wajadna fihi syai, dan kami tidak menemukan padanya sesuatu. Di antara mereka itu ada yang jami'iyun, keluaran fakultas jami'ah Islamiyah. Di tengah mereka itu adalah dakatira, doktor-doktor. Ihtaqara ikhwanah, dia telah menghinakan saudara-saudaranya dan menjelekkan kedudukan saudara-saudaranya dengan tampak hujah dan tampak bukti. La taqbalu kalama ayya ahadin yat'anu fis salafiyyin bighairi hujjatin wa bighairi bayan kunu ikhwatan mutalahimin kal jasadil wahid idashtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal huma. Kata beliau, jangan kalian menerima ucapan siapapun yang mencela salafiyin dengan tampak hujah dan tampak keterangan. Jadilah kalian saudara-saudara yang saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, bagikan satu jasad. Apabila satu bagian jasad mengeluh, maka terpanggil semua anggota jasad untuk siap berjaga malam sahar dan juga merasakan panas barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, haula alladzina ta'assabu li kalami Muhammad bin Hadi bil batil wa yuqalliduna kalamahu bil batil biduni dalilin wala burhanin haula'i tarabbau tarbiyatan sayyi'ah. Mereka-mereka yang fanatik terhadap ucapan Muhammad bin Hadi dengan batil, dan mereka taklid kepada ucapannya dengan batil tanpa dalil dan tanpa bukti hujjah, mereka itu terdidik di atas pendidikan yang jelek. Haula'i tarabbau tarbiyatan sayyi'ah, mereka telah terdidik di atas pendidikan yang jelek. Ma tarabbau tarbiyatan salafiyah, mereka tidak terdidik di atas pendidikan salafiyah. Allahu Akbar. Ya, semoga kita lepas barakallahu fikum dari ucapan beliau ini. Rahimani wa rahimakumullah. Ma tarabbau tarbiyatal imami Ahmad wa syekhul Islam Ibn Taymiyah wa Ibn Al-Qayyim wa ghairihim minas salafis salih. Mereka tidak terdidik di atas pendidikan Al-Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim, dan selain mereka dari As-Salafis Salih. Ucapan Al-Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Siapapun yang fanatik terhadap ucapan Muhammad bin Hadi bil batil, lalu dia taklid kepadanya dengan taklid batil tanpa dalil, tanpa hujah, mereka ini telah terdidik di atas pendidikan yang jelek, dan mereka terdidik di atas pendidikan bukan di atas pendidikan salafiyah. Mereka tidak terdidik di atas pendidikan Al-Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taymiyah wa Ibn Al-Qayyim wa ghairihim minas salafis salih. As-sa'il, penanya mengatakan, ba'duhum idza kallamnahu yaqul, sebagian mereka apabila kita ajak berbicara, dia mengatakan, ana mutawakif, saya tawakuf. Sakit, saya diem. La adkhulu fi hadhil fitnah, saya tidak masuk ke dalam fitnah ini. Apa jawaban syekh? Jawabu syekhina hafizahullah, yajibu alaihim ayyaqifu diddal batil. Wajib atas mereka untuk bangkit menolak kebatilan. Diddal zulm, wajib atas mereka untuk tampil menolak kezaliman. Ya. Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi ada ana diam saja, ana tidak mau ikut campur, ini urusannya para ulama. Apa nasihat beliau? Ya. Wajib bagi anda, wajib bagi mereka yang berniat diam tawakub, ya. Barakallahu fikum, untuk berdiri menolak kebatilan dan menolak kezaliman. Rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah, Allah berfirman, jika kalian membela Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membela kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluma. Kata Syekh Rabi membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong saudara engkau yang zalim dan yang berbuat zalim. Qalu ya Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman fa kaifa nansuruhu zaliman. Mereka para sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, ini kami membela yang terzalimi, bagaimana kami membela orang yang berbuat zalim? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'khudhu fawqa yadayhi, anda ambil kedua tangannya, pegang, tahan dia dari berbuat zalim. Lah kalau sampai sudah ya orang lain melakukan kezaliman, dia menebarkan perbuatan zalim itu, dia dimasukkan dalam barisan orang zalim atau dimasukkan di dalam barisan muslihin, orang yang melakukan perbaikan, Umar, digolongkan kemana? Ya, Umar musafir ya. Hah? Kalau ada orang berbuat zalim, dia nulis, dia ucapkan, Umar ikut menebar ucapannya, ikut menebar tulisan orang yang berbuat zalim ini, Umar termasuk bagaimana? Termasuk juga dalam ya perbuatan orang yang berbuat zalim. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Qala Allah Azza wa Jalla, la tahsabannallahu ghafilan amma ba'dallah amma yaf'alu dhalimun. Jangan anda menyangka Allah Azza wa Jalla itu lalai atas apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Nas'alullah salamatul afiyah. As'alullah ta'ala an yaj'ala ma kutiba khalisan liwajihil karim wa an yanfa'a bi ikhwanil mu'minin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. I'dad Fawaz bin Ali al-Madkhali pada bulan 1 Muharram, ya Muharram tanggal 13 tahun 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 ya apa September 2018. Barakallahu fikum. Masih waktu sedikit, kita baca risalah yang keberikutnya ya. Hal sabatal kadhibu ala doktor Muhammad bin Hadi al-Madkhali, apakah ada kedustaan pada Dr. Muhammad bin Hadi al-Madkhali dengan penulis Abu Yahya Zakaria bin Shu'aib al-Adani, al-Syikh yang pernah mengunjungi kita. Barakallahu fikum. Qala bismillahi arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'du. Qala fa innal kadhiba amruhu azimun, fahuwa mimma harramahu Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa harramahu nabiyyuhu sallallahu alaihi wa sallam fi sunnatihi, wa huwa ma'dudun min kaba'iril dhunub, wal wa'idu fihi ma'rufun mashhurun, wa mimma la shakka fihi annal kadhiba nihayatuhu anna sahibahu mafduhun. Famin sunanillahi an ja'ala al-aqibata li ahli as-sidqi wal khizya wal fadhihata li ahli al-kadhibi. Kata beliau, sesungguhnya berdusta itu perkaranya besar, adalah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan di dalam kitabnya dan telah mengharamkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, dan dia termasuk dari kaba'irud dzunub wal wa'id, ancaman padanya sesuatu yang sangat masyhur. Wa mimma la syakka fi, apa yang tidak ada keraguan padanya adalah al-kadhibu, dusta itu ujungnya adalah pelakunya mafduh, akan terbongkar. Siapa yang punya ucapan ini? Qalahu Dr. Muhammad bin Hadi fi muqaddimati muhadarati an li Muhammad bin Hadi ayyakhruja an sumatihi. Ini adalah ucapan Ibnu Hadi, Dr. Muhammad bin Hadi, kata beliau, Syekh Zakaria, bahwa dusta itu ujungnya adalah pelakunya akan terbongkar. Barakallahu fikum. Maka termasuk dari sunnah Allah Azza wa Jalla menjadikan akibat yang baik bagi orang-orang yang jujur kehinaan dan kerendahan, keterpurukan bagi orang yang berdusta. Wa minal muqarrar annal kadzdzab la yu'khadh anhu al-'ilmu, qala al-Imam Malik rahimahullah. Dan telah juga disepakati bahwa seorang yang terkenal pendusta tidak akan diambil darinya ilmu. Qala al-Imam Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullah mengatakan, la yu'khadhul ilmu an arba'atin, tidak diambil ilmu dari empat orang. Safihin yu'linus safaha wa in kana arwan nas, yaitu orang yang safih menampakkan kebodohannya walaupun dia adalah orang yang paling arwa. Ya, apa yang tepat di sini, Ustaz? Ustaz Abul Hasan, orang yang memberikan kepuasan. Barakallahu fikum. Ya, wa sahibi bid'atin yad'u ila hawa, dan pembawa, ya, pemilik kebid'ahan yang menyeru kepada hawa nafsu. Wa may yaqdhibu fi haditsin nas wa in kuntu la attahimuhu fil hadits, orang yang berdusta di saat berbicara dengan manusia walaupun saya tidak menuduh dia di dalam masalah hadis, maksudnya dia sebagai kadzab di dalam masalah hadis. Wa salihun abidun fadilun idza kana la yahfadhu ma yuhadditsu bih, seorang saleh ahli ibadah utama, ya, tapi dia tidak menghafal, menjaga apa yang dia sampaikan. Wa qad qarrara dhalika Dr. Muhammad bin Hadi binafsi haitsu yaqul, dan telah dia kokohkan yang demikian itu oleh Dr. Muhammad bin Hadi sendiri dengan ucapannya, al-kadzabu la yu'khad anhu ilmun abadan, hadza manhaju salafina salih wal haqqu fihi wadihun. seorang kadzdzab, tidak diambil darinya ilmu selama-lamanya. Ini adalah manhaj salafina salih. Kebenaran itu adalah sesuatu yang terang benderang. Ucapan dia, barakallahu fikum, ya, qalahu ba'da salatil isya, lailatul thulatha, tanggal 6 Jumadil Ula, 1439 Hijriah. Waduna ka akhil qari, jumlatun minal aqwali allati sadarat min Dr. Muhammad bin Hadi litazinaha bimizani syara' wa tanzura fiha bitajarrudin wa insafin bassaranallahu wa iyyakum bilhaq. Untukmu wahai saudara pembaca, sejumlah ucapan-ucapan yang muncul dari Muhammad bin Hadi, Dr. Muhammad bin Hadi, agar engkau menimbangnya dengan timbangan syariat dan engkau melihatnya dengan penglihatan yang murni bersih, wa insaf dan penuh keadilan. Semoga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada kita dan kepada kalian kebenaran kata beliau. Yang pertama, Dr. Muhammad bin Hadi qadhafa musliman bizina fi baitin min buyutillah fi muhadaratis sumat. Dr. Muhammad bin Hadi telah menuding seseorang muslim berbuat zina di rumah, dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, di dalam muhadarahnya As-Sumat, ya. Wal qadhib kadhibun binassi kitabillah ma lam ya'ti bisyuhada hatta walau kana sadiqan fi ru'yatihi lizzina fadlan amman lam yara dhalika aslan. Seorang penuduh adalah kadhibun, seorang penuduh zina adalah dusta, pendusta dengan nas dari kitabullah, selama dia tidak mendatangkan saksi-saksi. Hatta walaupun dia itu jujur pernah melihat perzinahan itu, ya, fadlan, lebih-lebih dari orang yang tidak pernah melihatnya berzina. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa id lam ya'tu bisyuhada, maka apabila dia, mereka tidak mendatangkan empat saksi, fa ulaika indallahi humul kadhibun, mereka di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang berdusta. Wa laisa lahu taubatun illa ayyukadziba nafsahu, tidak ada, ya, atasnya taubat sampai kemudian dia sendiri yang mendustakan perbuatan dirinya sendiri. Ya, taubatnya, barakallahu fikum. Di dalam catatannya, qala Dr. Muhammad bin Hadi an Abi Ayyub al-Maghribi ahir, fajir, irbid, wal-ahir min al-fadhil qadhabis sarih. Berkata Dr. Muhammad bin Hadi tentang Abu Ayyub al-Maghribi, ya, dia adalah ahir. Ahir itu lafaz tuduhan zina sharihah. Tuduhan zina dengan lafaz sharihah, menuding langsung, berarti engkau wajib untuk mendatangkan empat saksi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau dia lakukan di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Nanti akan disebutkan lebih jauh lagi. Kenapa? Barakallahu fikum. Idda'a. Kedua. Ini pertama. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa sang penuduh berzina itu adalah dusta, pendusta. Bila dia tidak bisa mendatangkan saksi, walaupun dia benar-benar melihatnya, tetapi dia tidak bisa mendatangkan saksi, barakallahu fikum, bagaimana kalau dia tidak melihatnya. Kedua, idda'a fi ba'di liqa'atihi annahu qala li ba'dil fudala lamma takallama ma'ahu an tadrisi ba'dil ikhwah. Dia telah mengakui pada sebagian ucapannya, pertemuannya, ya perjumpaan pertemuannya, dia berkata kepada sebagian fudala, disebutkan siapa fudala yang dimaksud di sini, terkait dengan saudara-saudara yang dituding sebagai su'afiqo itu mengajar. Dia berkata, ha'ula hum yahtaju ila ta'sil. Mereka-mereka ini, maksudnya yang berdakwah ini, butuh kepada ta'sil, pembekalan dasar. Watakallamtu ma'ahu bima yajibu fi hadha. Saya berbicara, kata Muhammad bin Hadi, bersama orang yang datang kepada beliau ini, apa yang wajib dalam hal ini. Fadhahaba, lalu dia pergi. Walam ya'ud ilayya. Orang ini tidak kembali lagi kepada saya. La adri, saya tidak tahu. A'ajabahu kalami am annahu lam yu'jibuhu. Apakah ucapanku menyenangi dia? Saya tidak tahu apakah ucapanku itu menyenangi dia atau tidak menyukai, tidak menyenangi dia. Syekh Zakaria mengatakan setelah menyebutkan kisah ini, walladzi kallamahu, yang datang membicarakannya adalah Syekh Abdullah Al-Bukhari. Syekh Abdullah Al-Bukhari datang kepada Ibnu Hadi ke rumahnya langsung, barakallahu fikum, ya, meminta penjelasan dengan mengatakan bahwa ini adalah ikhwah engkau, murid-murid engkau. Anda mau duduk, saya panggil, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari. Tidak mau. Ya? Anda bicarakan ke dia. Kata dia, wis, bicarakan Anda. Coba untuk perhatikan. Ini ketika barakallahu fikum memfonis saudaranya. Syar, syar, kata Syekh Abdullah. Anda mengatakan syar. Syarnya kenapa? Apakah dia adalah seorang syarnya kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, penyimpangan? Ya. Yeah. Tidak ada jawaban lagi syar barakallahu fikum. Apa yang dimaksud? Arafat syar, syar, syar. Mana? Apa syarnya itu apa? Tidak bisa mendatangkan hujahnya rahimani wa rahim. Syekh Abdullah Al-Bukhari yang mendatangi dia. Tapi sekarang diceritakan olehnya, saya ngomong kepada yang datang ini, ya, saya mengatakan ini orang-orang butuh, ya, maksudnya yang ditudingnya sebagai so'afiqo atau isobah itu butuh taksil, butuh pembekalan dasar. Ya, dia bilang, saya tidak tahu ucapan saya ini menyenangi dia, maksudnya menyenangi Syekh Abdullah Al-Bukhari atau tidak menyenangi dia. Ketika Syekh Abdullah Bukhari ditanya hal ini, benar enggak dia berbicara kepada engkau tentang ikhwah demikian? Kata Syekh Abdullah, wa huwa yukadzibu hadza tamaman. Syekh Abdullah bin Abdurrahim mendustakan ucapannya. Ini satu dasarnya, dasar kedustaannya. Wal waqi', kenyataannya, yukadzibu hadza aidan, mendustakan ucapannya ini. Kenapa? Fa Muhammad bin Hadi kana yusi ba'dha haula'il ikhwah bitadris. Muhammad bin Hadi telah memberikan wasiat kepada sebagian ikhwah itu untuk mengajar. Wa yahuthuhum ala dhalik, dan mendorong mereka untuk demikian mengajar. Bal kana yuthni ala ba'dihim kama huwa bisautih, bahkan dia memuji atas sebagian orang-orang itu atau ikhwah itu sebagaimana di dalam suaranya dia. Ini bentuk kedustaan yang ditulis barakallahu fikum tentang pertemuan dia dengan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, yang beliau sebutkan ra'su as-su'afiqah. Pentolan su'afiqah itu adalah Abdullah Abdurrahim Al-Bukhari. Nas'alullah salamat al-afiqah. Ketiga, yadda'i fi kashfin niqab. Terakhir yang kita ambil, dia mengaku di dalam tulisannya kashfin niqab, annal bayana alladhi katabahul holandiyun fi Abi Ayyub nasharu fihi al-ma'aiba wal-fadha'iha. Di dalam tulisan dia, kashfin niqab, terdapat penjelasan bahwa orang-orang Holandiyun, berarti mana ini Holanda? Orang-orang Belanda, maksudnya ikhwah salafiyin di Belanda, menulis tentang Abu Ayyub, fi Abi Ayyub, nasharu. Mereka menebarkan orang-orang Belanda itu, di dalam tulisan itu terdapat ma'aib wa fadha'ih. Ya, aib-aib dan kejelekan-kejelekan Abu Ayyub. Subhanallah. Wal bayan laisa fihi siwa iqalati Abi Ayyub. Sementara penjelasan yang ditulis oleh orang-orang ikhwan kita di Belanda itu adalah tidak ada kecuali penukilan ucapan Abu Ayyub. Tidak ada. Ditulis aib-aib, ditulis kejelekan-kejelekan, tidak ada. Walam yazkur aiban wala fadhiha. Tidak ada di dalam tulisan ikhwan-ikhwan Belanda itu menulis aib-aib dan juga kejelekan-kejelekan. Kama fa'ala Ibnu Hadi fi Sumat. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hadi di dalam kasetnya Al-An. Sekarang Ibnu Hadi keluar dari diemnya. Min qadhafin wa syatmin li Abi Ayyub. Ya, dari tuduhan-tuduhan zina kepada Abu Ayyub. Celaan irbiq. Ya, fajir. Pelaku dosa. Fajir. Ya, subhanallah, mengerikan sekali. Irbiq. Irbiq itu orang yang berakhlak yang sangat-sangat buruk dan jelek. Akhir. Fajir. Irbiq. Ya. Celaan-celaan barakallahu fikum oleh Syekh Abdul Aziz Mubarak. Ya, Al-Mubaraki menyebutkan yang dimasukkan dalam Qomus Tu'unat. Qomus celaan-celaan soal fiqah di masa sekarang ini. Ya, termasuk di antaranya yaitu akhir, irbit, fajir, sahibul hanat wal khammarat. Ya, si apa namanya Abu Ayyub ini adalah teman-temannya hanat. Maaf, hanat itu ya wanita-wanita jalanan yang tinggal di bar-bar, barakallahu fikum. Wa sahibul khammarat. Ya, akan disebutkan nanti oleh beliau Syekh Zakaria bentuk jalan sahibul khammarat adalah wanita-wanita ya pelacur, pemabuk, barakallahu fikum, nas'alullah as-salamat al-afiyah. Nah, jadi dia menukilkan dengan dusta bahwa orang-orang Belanda itu menukil, menulis tentang Abu Ayyub penuh dengan aib-aib, padahal ikhwan-ikhwan Belanda itu menulis tentang ucapan Abu Ayyub. Tidak ada kemudian di dalamnya itu pembongkaran tentang Abu Ayyub. Apalagi orang-orang Belanda mengingkari tudingan terhadap Abu Ayyub sebagai seorang akhir dan seterusnya. Luar biasa, barakallahu fikum, pelajaran pengobar fitnah soal fiqah. Komus-komus celaan kita jumpai. Ya na'udzubillah, maka abna'i jangan sekali-kali memakai kata-kata soal fiqah. Ini jelek, barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siapapun, ya abna'i, antum ingatkan memakai kata-kata soal fiqah, barakallahu fikum. Ya, mungkin ada yang, wah, kan ustaz yang menebarkan di majlis soal fiqah, soal fiqah. Lah, yang menebarkan itu siapa? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi barakallahu fikum dianggap bahwa ya ini tidak relevan berbicara tentang fitnah Su'afiqah enggak relevan di Sumbawa, karena Sumbawa ini ya penuh dengan kesyirikan. Alhamdulillah, dari awal kita berada di ma'ahad mendidik anak-anak kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika datang mara bahaya yang menghantam peraduan mereka yang sedang belajar akidah, yang akan membahayakan manhajnya, maka kita tampil untuk kemudian melindungi anak-anak kita, melindungi anak-anak kita yang sedang belajar akidah, dan muslimin yang kita didik akidahnya, melindungi mereka dari fitnah yang berbahaya. Alhamdulillah, setiap saat durus-durus penuh dengan barakallahu fikum pembelajaran akidah, mulai dari ya abna' kita di tamhidi, di TK sudah dididik mereka akidah barakallahu fikum, maka di saat mara bahaya datang, maka mereka wajib kita untuk melindunginya mereka barakallahu fikum, dan membicarakan fitnah atau bahaya fitnah yang para ulama berbicara tentangnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan melangsungkannya pada pertemuan yang akan datang. Semoga setelah kita selesai barakallahu fikum dari risalah ini, walaupun mungkin tidak cukup hari Kamis, kita ya akhiri. Kenapa? Karena yang terakhir sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang terakhir pula telah dinukil oleh Syekh Fawaz barakallahu fikum, ya sebagiannya di dalam tulisan yang baru saja kita menyelesaikannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anil hamdulillah. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahu.